Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu بين النفي والإثبات. قال الشارح رحمه الله: لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه قد جمع. هذا قرأنا إخوان. ثم قال رحمه الله: واعلم أن تتعهيلا أن كل من النفي والإثبات، bahwa setiap dari penafian dan penetapan في الأسماء والصفات، dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mujmalun wa mufassal. Kadang disebutkan secara mujmal dan kadang pula disebutkan secara mufassal, secara global dan secara terperinci, baik dalam hal penafian maupun dalam hal isbat, penetapan. Hanya saja dalam hal penafian, kebanyakan nas-nas menyebutkan penafian tersebut secara global, sebab yang demikian lebih ablagh ilal maqsud, ablagh fil nafi. Dan sebaliknya dalam hal menetapkan, banyak dan mayoritas daripada nas-nas tersebut menyebutkan secara tafsil, ya, dan sedikit yang menyebutkan secara global. Ammal ijmalu fin nafi, adapun secara global dalam hal menafikan, fahuwa ayyunfa anillahi azza wa jalla, yaitu ditiadakan dari Allah azza wa jalla kullu ma yudaddu kamalahu, segala sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaannya. Min anwa'il uyubi wan naqais, dari macam-macam aib dan dari berbagai kekurangan-kekurangan, maka itu ditiadakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-aib wan naqis yadullu ala diddil kamal, menunjukkan lawan daripada kesempurnaan. Sedangkan Allah pada namanya dan sifatnya dan perbuatannya tidak ada sedikit pun aib, tidak ada sedikit pun naqs, biwajhin minal wujuh, dari berbagai sisi. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Ini penafian secara global, sebutkan secara mutlak, syai'un, sesuatu apapun, ya, dari makhluk manapun tidak ada yang sesuai dan menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu tahu pada diri Allah itu ada yang menyerupainya? Ini juga penafian secara global. Subhanalladzi amma subhanallahi amma yasifun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sebutkan dengan menisbahkan kepada Allah sesuatu yang tidak pantas dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yansibuna ila Allahil walad wa yansibuna ila Allahi sahibah. Wa hadza la yajuzu ayunsaba ila Allah. Tidak diperbolehkan dinisbahkan pada Allah. Maka ayat-ayat ini ikhwani fiddin azakumullah menafikan apa-apa yang tidak benar dinisbahkan kepada Allah secara global. Wa amma tafsilu fin nafi. Adapun perincian dalam hal penafian, tuh terkadang ada. Kadang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada munasabah. Ya, ada yang menghendaki bagi Allah untuk menyebutkan itu secara terperinci. Fahuwa ayyunazzahallahu an kulli wahidin min hadhihi al-uyubi wan naqaisi bi khususi. Yaitu disucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu, dari aib-aib, kekurangan. Ya. Secara khusus. Jadi disebutkan secara khusus. Nah, itu maknanya terperinci dalam hal menafikan. Ya, tidak secara mutlak begitu, tapi secara khusus. Fayunazzahu anil walid. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari adanya bapak, adanya orang tua. Wal walad, dan disucikan dari anak. Wasyarik, sekutu. Wasahibah, teman. Wanita. Wanid, tandingan. Wadid, lawan. Waljahl, ya. Disucikan pula dari Allah adanya sifat kejahilan. Walajaz, kelemasan, kelemahan. Ya. Wabbalal, kesesatan. Wanisyan, dan kelupaan. Wa makana rabbuka siya. Wasina, ngantuk. Wannaum, tidur. Wal abath, perbuatan sia-sia. Wal batil, dan kebatilan. Jadi apa yang telah menjadi ketentuan Allah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah terdapat padanya kebatilan sedikit pun. Nah, ini ikhwani fiddin azakumullah penjelasan tentang terperincinya dalam sebagian ayat karena memang ada munasabah untuk menyebutkan itu. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini secara terperinci disebutkan. Tafsil dalam hal menafikan. Naam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun. Terperinci. Walakin laysa fi kitabillah wala fi sunnati nafyun mahdun. Tapi tidak terdapat di dalam kitab Allah dan tidak pula terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam penafian semata tanpa menetapkan lawannya. Ya. Tidak ada itu dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya menafikan. Ketika dinafikan mesti ada lawannya, lalu kita tetapkan lawannya. Isbatul kamal. Ketika kita menafikan dari Allah adanya kekurangan, maka kita menetapkan lawan daripada kekurangan tersebut, yaitu kamal mutlak, sempurnaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menyebutkan dan menafikan dari Allah Subhanahu wa taala adanya sifat-sifat salbiyah tersebut, tapi ditetapkan lawannya. Karena kalau tidak ditetapkan lawannya, tidak ada sama sekali pujian padanya. Bukan madah namanya kalau seperti itu. Kalau menghilangkan suatu sifat yang aib pada sesuatu, belum tentu menunjukkan kesempurnaan, kecuali kalau ditetapkan lawannya. Dinding ini, kita katakan dinding ini tidak punya ilmu, laisa lahu ilmun, apakah itu pujian bagi dinding? Bukan, tidak sama sekali. Ya, bukan puji apa, afwan, dinding ini kita mengatakan dinding ini tidak jahil. Ya, dinding ini tidak jahil, tidak bodoh. Apakah itu pujian buat dinding? Tidak, karena tidak ditetapkan lawannya. Apakah dia berilmu? Tidak. Jadi tidak ada kesempurnaan padanya, tidak ada madah pujian, hanya sekedar menafikan seperti itu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menafikan, Allah menetapkan lawannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu al qayyum min asma'illah yadullu ala hayatihi al abadiyyah allati la awwala laha wa la akhira laha wa yadullu ala qayyumiyyatihi allati huwa qa'imun bi nafsi wa qa'imun bi ghairi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun. Lalu kemudian disebutkan sifat salbiyah dinafikan. La ta'khudhuhu sinatun wa la ta'khudhuhu nawmun. Kenapa? Maka dinafikan dari Allah adanya sifat sinah, adanya sifatun naum, ya. Lalu ditetapkan lawannya itu apa, ikhwan? Haya. Naam. Wal qayyumiyah. Naam. Jadi tidak hanya sekedar menafikan. Naam. Ini tarekah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan syair, ingat, tentang kabilah kecil itu. Kubayilatun la yaghdiruna bidhimmatin wala yadhlimuna an-nasa habbata khardal. Dinafikan sifat-sifat salbiyah itu dari kabilah ini. Ada kabilah yang mereka tidak pernah mengingkari janji. Mereka tidak pernah menzalimi. Mereka bukan orang-orang yang menzalimi. Mereka bukan orang-orang yang mengingkari janji. Nah, mereka tidak pernah menzalimi sedikit pun. Ditiadakan dari kabilah ini sifat az-zulm wa sifat al-ghadab. Ditiadakan. Apakah itu menunjukkan kesempurnaan bagi kabilah tersebut? Lah, ternyata ditiadakan karena menunjukkan kelemahannya. Maka dinamakan kubayilatun, kabilah kecil. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, membatalkan perjanjian, di bumi hanguskan kabilahnya nanti. Ya, mau menzalimi seorang pun dari kabilah yang lain, tidak berani. Kenapa? Karena bisa-bisa ketika dibalas akan dihancurkan dan dibunuh mereka semuanya. Lemah. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, itu bukan tariqah ahli sunnah wal jamaah. Kalau tariqah ahli sunnah wal jamaah, mereka menafikan sifat-sifat salbiyah dari Allah, lalu mereka menetapkan diddu. Yusbituna didda hadhi sifat. Menetapkan lawan dari sifat-sifat ini. Fa inna an-nafya sirfa la madha fihi. Karena penafian semata-mata tidak ada pujian padanya. Wa inna ma yuradu bi kulli nafyin fihi ma. Dan sesungguhnya yang dikehendaki dengan setiap penafian dalam kitabullah dan dalam sunnah, itsbatu ma yudadduhu minal kamal, untuk menetapkan apa yang menjadi lawan dari sifat-sifat yang dinafikan tersebut dari kesempurnaan. Fanafyu syariki wan nid, misalnya menafikan bahwa Allah itu tidak punya sekutu, Allah tidak punya tandingan. Ya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun li itsbati kamali 'azamati. Lalu kita tetapkan lawannya, yaitu menetapkan sempurnanya keagungan Allah, wa tafarrudihi bi sifatil kamal, dan bersendirinya Allah dalam sifat-sifat kesempurnaan. Wa nafil ajz, dan menghilangkan kelemahan. Ya, wa nafyul ajzi li itsbati kamali qudratih, dan menafikan kelemahan pada diri Allah untuk menetapkan kesempurnaan qudrat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa nafyul jahli, dinafikan dari Allah kejahilan, li itsbati sa'ati ilmihi wa ihatati, untuk menetapkan luasnya ilmu Allah, dan Allah mempunyai mencakup seluruhnya itu di dalam ilmu dan pengawasan Allah. Wa nafyu dzulmi li itsbati kamali adlih, dan dinafikan kedzaliman dari Allah untuk menetapkan sempurnanya keadilan Allah. Wa nafyul abad, dan ditiadakan dari perbuatan Allah adanya yang sia-sia, li itsbati kamali hikmatih, untuk menetapkan sempurnanya hikmah dari seluruh apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan telah ditentukannya. Wa nafyu sinati wan naumi wal mauti, ditiadakan dari Allah adanya sifat ngantuk, sifat tidur, sifat mati, li itsbati kamali hayatihi wa qayyumiyatihi, untuk menetapkan sempurnanya kehidupan dan qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, dan demikianlah seterusnya. Ya. Bukan hanya sekedar menafikan, tapi harus kita tetapkan lawan dari apa yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Antum ya ikhwan. Naam. Wa li hadza kana an-nafyu fil kitab was sunnah. Oleh karena itu penafian di dalam Al-Quran dan As-Sunnah innama ya'ti mujmalan fi aktsari ahwalih. Ya. Seringkali datang secara global penyebutannya dalam banyak keadaannya. Ya, itu penafian dalam Al-Quran dan Sunnah. Datang secara global. Bi khilafil isbat, beda dengan menetapkan. Fa inna tafsila fihi aktsaru minal ijmal, karena perincian memerinci apa yang ditetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak daripada penyebutan secara global. Li annahu maqsudun lidzati, sebab isbat itu memang dimaksudkan untuk menetapkan, ya, pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maqsudun bidzati, yakni maqsudun lidzati, yang dikehendaki adalah menyebutkan pujian-pujian itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan sifat salbiyah ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala karena bukan maqsudun lidzati, sebab yang diinginkan adalah itsbatu diddiha, menetapkan lawannya. Jadi demikian cara kita ikhwan fiddin azakumullah dalam menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ijmal fil itsbat, adapun secara global dalam hal mengitsbat, menetapkan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, famithlu itsbatil kamalil mutlaq, Seperti diantaranya adalah menetapkan kesempurnaan yang mutlak pada diri Allah. Walhamdul mutlak, pujian secara mutlak, wal majdul mutlak, dan diagungkan secara mutlak pula, wa hudzalik, dan yang semisalnya. Kama yushiru ilaihi mithlu qawlihi ta'ala, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka alhamdu di situ alif lam tadullu ala al-istighraq, ya, wa tashmul kullal mahamid. Alhamdu di situ adalah alhamdul mutlak. Ya, di sini menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi tidak terperinci. Sebutkan secara global, alhamdu kulluhu lillah. Naam. Fahuwa naam. Walillahil mathalul a'la. Dan juga bagi Allah, ya, sifat yang sangat mulia. Al-mathalul a'la, yakni al-wasful a'la, as-sifatul ulya, dan sifatan terhadap diri Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha sempurna, yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Nah, wa amma tafsilu fil itsbat, adapun memerinci dalam hal menetapkan, mengitsbat, dan ini yang banyak dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, fa huwa mutanawilun likulli ismin aw sifatin waradat fil kitabi was-sunnah. Maka ini mencakup terhadap setiap nama atau sifat yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahuwa minal kathir, dan inilah yang banyak. Bihaitu la yumkinu li ahadin ayyuhsiyah, karena saking banyaknya pujian-pujian itu, nama dan sifat Allah, maka karena banyaknya tidak memungkinkan bagi seorang pun untuk membatasi sedemikian banyak pujian yang ada pada diri Allah. Sedemikian banyaknya nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ketika kita beri pujian, kita tidak mampu untuk membatasi pujian-pujian itu. Nah, fa inna minha, karena diantaranya, makhtassallahu azza wa jalla bi'ilmi, diantara nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, ada yang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri khusus mengetahui dengan ilmunya. Tidak seorang pun yang mengetahui, walaupun malaikat, apalagi para nabi dan rasul, apalagi manusia biasa, tidak mengetahui seluruh dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengkhususkan pada dirinya, disimpan dalam ilmu ghaib. Ya. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, subhanak, maha suci engkau ya Allah, la nuhsi tsana'an alaik, kami tidaklah mampu untuk menghitung dan membatasi pujian terhadapmu ya Allah. Tidak mampu kita mengihsa, menghitung-hitungnya. Ya. Kama asnaita ala nafsi. Anta kama asnaita ala nafsi. Engkau adalah sebagaimana engkau puji terhadap dirimu sendiri. Hadis riwayat Muslim. Ya. Dari Aisyah, ya, ini yang biasa diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika sujud. Kisah ketika Rasulullah sholat di depan Aisyah, pada waktu itu nggak ada lampu, ya, dalam riwayat yang Muslim disebutkan tak panjang kisah tersebut. Ya, di saat itu Rasulullah SAW juga didengarkan oleh Aisyah membaca doa ini. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika min kala ufsitan an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Naam. Wa fi haditsi du'a'il makruh. Jadi yang syahid di dalam hadis tadi adalah perkataan beliau, la nuhsi sana'an alaik, kami tidak mampu menghitung-hitung pujian yang diberikan padamu ya Allah. Naam. Dan di dalam hadis doa al-makrub, doa orang yang mendapatkan kesulitan, hadisnya Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, na'am rahimahullah, di dalam as-silsilah as-sahihah. Apabila seorang ditimpa kesedihan, gundah gulana, ya, duka cita, na'am, mendapatkan kesulitan, kesusahan, bacalah doa ini. Allahumma inni abduka wa abnu abdika wa abnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Nah, kemudian dilanjutkan potongnya oleh hadis ini, disebutkan di dalam kitab ini. Jadi yang disebutkan hanya sepenggal saja dari doa itu, sebelumnya ada. Lalu beliau mengatakan, as'aluka bikullis min huwalak, aku meminta kepadamu ya Allah dengan berwasilah dengan seluruh nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau beri nama terhadap dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan melalui kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, ataukah yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang engkau miliki. Jadi di antara nama Allah ada yang disembunyikan oleh Allah, tidak diketahui oleh hambanya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini juga menunjukkan bahwa nama Allah kita tidak tahu berapa jumlahnya, karena saking banyaknya. Dan ada yang disimpan oleh Allah dalam ilmu al-ghaib. Nah, yang kau berikan nama itu terhadap dirimu sendiri, atau yang kau turunkan dalam kitabmu, kitab mana saja. Mungkin di sana ada kitab sebelum diutusnya Rasulullah SAW dengan membawa Al-Quran, ada kitab-kitab yang di sana terdapat nama-nama Allah, tapi enggak ada sama kita. Demikian pula, alam tahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Nah, makhluk secara mutlak di sini. Mungkin ada di sana seorang hamba yang kita tidak ketahui, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan padanya nama-namanya yang kita tidak mengerti. Tambah lagi bahwa di antara nama Allah ada yang tersimpan dalam ilmu ghaib. Ya, au masa au istaqsarta bi fi ilmil ghaib indak. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengatakan, lalu bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama. Siapa yang mampu untuk mengihsa'nya, yaitu menghafalnya, memahaminya, mentadabburinya, dan mengamalkan sesuai dengan konsekuensi dari nama-nama Allah itu, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Berarti nama Allah berapa? 99 ala hadzal hadis. Man yujib? Ada yang bisa jawab ini? Hah? Ya sudah, kita berhenti aja kalau enggak ada yang jawab. Ada yang bisa jawab? Hah? Berapa jumlah nama Allah? Ya Aba Abdillah, aghliq al-mushaf. As'aluka bi kulli ismin huwa laka. Berapa jumlah nama Allah? Samaita bihi nafsak. Bagaimana cara menggabungkan hadis itu? Ada hadis yang mengatakan 99, ada hadis yang menyatakan ternyata ada nama yang disimpan oleh Allah dalam hadis as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Nah. Ana a'rif anna ba'dul ikhwa yastati'un al-ijabah walakin ma adri hal yatakasalun aw yastahyun aw madha. Ha, tafadhal. Nah, penyebutan 99 tidak menunjukkan atasan, karena dalam hadis itu apa kata Rasulullah SAW? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya ada nama Allah itu yang berjumlah 99 nama. Rasulullah tidak mengatakan lillahi tis'atun wa tis'una isman. Nah, jadi inna di situ ada faedahnya. Kalau Rasulullah mengatakan lillahi tis'atun wa tis'una isman, Allah itu mempunyai nama 99. Nah, ini mungkin secara zahir menunjukkan 99. Tapi Rasulullah mengatakan sesungguhnya ada dari nama Allah itu 99 nama yang man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mampu mengihsa'nya, menghafalnya, memahaminya, berdoa dengan konsekuensinya, maka dia masuk dalam surga. Ya. Dan tidak menunjukkan bahwa nama Allah itu terbatas di situ saja. Nah, kalau misalnya kita mengatakan sesungguhnya saya mempunyai uang sebesar 2 juta yang saya ingin gunakan untuk membeli kitab. Ya. Itu tidak menunjukkan bahwa saya hanya punya uang 2 juta saja, tidak. Tapi yang 2 juta itu untuk membeli kitab. Ada lagi yang lain. Untuk kebutuhan yang lain. Nah, teman-teman ya kawan. Maka tidak ada ta'arud, tidak bertentangan antara hadis ini dengan yang lainnya.